singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut, laut meluap cinta pun hanyut. Jatuh cinta ayo tak tahan lama, ayo mak mati aku ayo ku turang bumbu. Rindu ayo duduk berdua denganmu. Mari pacaran sayangku, mari pacaran pacarku. Cinta ketemu jangan tinggi, tinggi sekali. Mari pacaran sayangku, yuk kita layak. Mari pacaran pacarku. Cinta ketemu cinta, panas membara. Gangang tinggi, tinggi sekali. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam membara, rindu ketemu rindu tegangan.